Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-56 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang keadaan orang-orang kafir ketika digiring dan dikumpulkan ke dalam neraka. Pertama, mereka akan digiring dengan kasar. Allah SWT berfirman, يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Pada hari, mereka akan didorong ke neraka Jahannam dengan keras. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. At-Tur 13-14. Yang kedua, mereka akan digiring secara berkelompok dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan. Allah SWT berfirman, yang artinya orang-orang kafir akan digiring ke neraka Jahannam secara berkelompok-berkelompok. Sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka, dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari kalian, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Namun, telah tetap azab bagi orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka Jahannam tersebut, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka, neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Az-Zumar 71-72. Yang ketiga, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Allah SWT berfirman, Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adhallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka Jahannam dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka, mereka itulah orang-orang yang paling jelek kedudukan mereka dan paling sesat jalan mereka. Al-Furqan 34. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat? Beliau SAW menjawab, bukankah yang telah menjadikan dia berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Allah SWT berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Al-Isra 97. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mereka buta, bisu, dan tuli tidak dalam semua keadaan. Kelima, mereka akan dikumpulkan bersama teman-teman mereka dan sesembahan-sesembahan mereka dan akan saling menyalahkan di antara mereka sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Lihat surat As-Saffat 22-32. Keenam, sebelum mereka sampai ke neraka, mereka akan mendengar suara neraka. Allah SWT berfirman, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang bergemuruh karena marah. Al-Furqan 12. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka Jahannam dan memasukkan kita ke dalam surganya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini